alamin arrahmanir rahim malik ya kana abudu wa ya kana sa'in suratal ladina anam tadi laa rahmanir rahim wali sulaiman arriha huduha syahru wa rawahuha syahr wa asalna lahu aynal qitr wa minal jinni may ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nudzikuhu min adzabis sa'ir wali sulaiman lan ingsun nalukna krana sulaiman ewa sakhorna tegese nalukna ingsun utawa gawe lilah ingsun gawe napa iso ngendhalekno ingsun li Sulaiman demi Nabi Sulaiman ingsun ngendhalekno ariha ing angin maksudnya Allah ndamel angin niku tunduk teng perintahe Nabi sinten Sulaiman. Lawa qiraatu rafi utai qiraah kang rafa'na lafat rihun iku bitakdiri tashirin klan nedirna lafat tashirin diwali Sulaiman lan iku duwe Nabi Sulaiman arihu utai sonalono napa angin nak ngangge qiraah napa arihu dina qiraah kita riha nggih wali Sulaimanar riha nggih ghuduha kang utawi perjalanan isuke rih masiruha tegese perjalanan melakukan rih minal ghudwa disangking isuk utai minal ghudwa disangking isuk sami ghudwa ghudwa bi makna sobah iklan ke makna isuk ila zawali itu mokomaring ling sirih sering ini iku syahrun iku podo karo perjalanan sakwulan artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11 berarti pinten jam misalnya jam 6 sampai jam 11 pinten jam 5 jam itu sama dengan perjalanan normal gitu, 1 bulan. Warwahuha te perjalanan sorene iki reh sairuha. Tegese perjalanan sorene reh minas zawali sanging zawal ilal hurup maring srengenge surup iku ya sahrun sakwulan. E masiruhu tegese podo perjalanane sakwulan. Wa asalna lahu ainal kitr. Wa asalna lan maringi lumer ingsun. Maksudnya lumer itu kena diatur. Azab na tegese maringi lumer ingsun lahu krono Sulaiman ainal kitri ing napa iku tembaga napa ainal kitri ing kahanane tembaga tembaga kang aine dadi napa fisiknya tembaga iku ning Sulaiman ditekak tekuk wis gak usah geni ora usah air raksa gak usah kimia niku pun niku tapi aja daren Sulaiman jaduk boten dukun pokoke ngene kok mukjizat ain nuhasi tegese nuhas napa tembaga fa'ujriyat salah sata ayamin bilaya lihinna kajarilma fa'ujriyat mongkotin lakok nopo nuhas salah sata ayamin ing masa telung dino bilaya lihinna kelawan bengine ayam kajarilma ikoyok miline banyu wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjak no menuso ilal yaumi maring dino nganti saiki iku mimai setengah sayang perkoro utia kang den kai sopo Sulaiman Sulaiman jadi artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu barokah keramati Nabi Sulaiman. Bon niku titik. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin. Apa namanya ini jin? Jin niku lho. Apa ya? Enake di mana niku? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin. Sama mana jin? Apa kan jin? Untungmu, apa? Jin niku? Kau apa mana ni? Apa masuk? Apa jin ni? Apa gitu kan? Jin. Oh, iya ya jin nak jin jin. Tak terang no, Ben rodok pinter. Tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Loh, nanti ada ayat lho, wa minas syayati ini lho. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Apa? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini, kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo mulak malik. Wong Arab nak darani barang diwolak walik, jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak wolak walik, jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati mulak malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu tuh hanya mengambil sekian sampel. Ya koyo ati-atimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nemu angis ya koyo-koyo lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jeringe kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mun rungokno ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo, jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Eh? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemiduannya, puturunannya harus ngonoe. Setan be jin hubungannya itu turunan, apa konco, pemisanan. Apa temenane orang mawur iku sembrono. Mergo ora tau akad nikah-nikah wae apa-apa nih setan mbek jin hubungane. Apa Mas? Gak roh to ge. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngore problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat diarani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji te bodonan yo setan. Adol agama iku yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan, kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya ya. Lha iki ra ngene biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, napa? Kaya asu itu, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga kerkuwono ngakal asu. Nah, itu resiko disiplin lu kan. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu enggak bisa menghindari itu. Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun. Fir'aun hadil ummah. Fir'aun ne umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jadi si dajjal ya iki. Padahal itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua, ada yang namanya gholabat alihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Raine Mustofa bahasa Arab apa? Enggak, rai loh jasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikulli wijhatun wa mual, dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muah. Muwajah rai yo wajah, barang yang ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kena ngatain dubur yo. Eh? Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul apa? Lu buatan? Biasa aja orang pausi. Apa sih? Aku kaya yo rai so sih. Ya mergo go guri, melane darani dubur. Ya anak barangnya wong lanang kok ngarep darah nih kubul. Tapi dari awal kubul ya maknanya ngarep, dubur ya maknanya guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad inni uhibbuka fakul duburakul li sholatin Allahumma a'in ya ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya dubur ini kan artinya apa? Ya Mu'ad saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngedikan ya fakul duburakul li sholatin terus pamanan ini kalau pausi mau. Iya. Iya, Mas. Lah mau dufur kuli salatin hadis iku setelah salat apa koyo maknane Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 piye? Walau annana iku terus terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Ning maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka nu liyuminu. Maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper to kowe? Ya iku makna. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena enggak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah, dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger ngrusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Juga tenan ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Lah iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Tinggal di Nabi tau ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat. Nah Kanjeng Nabi kan diangin lugu sae Allah. Agamamu aneh mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara merah tau dibuli. Li Ali jek sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam merotok langit ki ngangkat sikil loro bareng era iso. Wah semuanya jadi setan. Ibu setan lah itu yang disebut wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayyatin al insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din sukhur fal qawli hurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sehingga dan agama ini kacau mau saking pinter-pinteran silat nopo lidah kayak presiden ya, presiden nak prihatin jadi yang seneng presiden, wah bagus presiden prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi segera senang, prihatin terus, gak dijawab aneh kan bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngopo prihatin. Misalnya ono presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Sing ini sing digaji untuk fasilitas juga rembukan bareng. Bareng gue bingung yuk, bener di. Bener di. Lari mati omongan di satu orang. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi-Yahudi. Delok wong sing mbok enut itu. Hukum mau digoda ganti, mereka ini bingung. Yuhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal, sesuk muni haram. Terus jadi masalah apa? Nasa mansuh. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa apa? Nasa mansuh. Ben kira sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinter ngomong yuriduna yudfi'u nurawwa biafahim. Bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusuk ra iso mikir. sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ora iso mikir. Akhirnya ora iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa napa? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik pokok ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ning ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora. Wis tuwa bojo didulang." Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jare Yahudi. Muhammad punya ketetapan, bareng diangen-angen ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti engko dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lah iku disebut wa idza badalna ayatan makana ayah terus dikai jumlah muktaridah wa wau a'lamu bima yunasil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa? Muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap Nabi itu, nopo, gaya ketetapan hukum, terus getun atau ngevaluasi, kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadi murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi, ku repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi. Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh nak angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso. Kok Ramadan entek ya ora usah. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang sing modal opo. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisi nasa? Tak cilik ya normale cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno jorokno tuwa kok yo opo? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan. Nah, kita harus terlatih begitu untuk nganalisi nasa mansuh sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi nasa mansuh jarene opo Muhammad ragu terhadap apa yang di katakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Lha iku terus dadekno saya qulu sufahu minan nasi ma wallahum an qiblati mulati kanu napa alih. Jadi walhasil won kula bali malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita ndak masuk, pasti ndak masuk. Sampean juga ndak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling brengkel ning perintah Allah disebut setan. Lha itu kita semua bisa masuk dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya kita lagi kurang ajar ya. Setan. Lha iki disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknane apa? Manusa. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim ya jenis sing ngendi? Auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillahi min nafsi. Mulane kan Nabi tau marah itu ngoku kowe Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo apa? Mergo apa? Mergo apa? Mergo setan, ya setan manusa. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan nek jadi usaha habitat apa kamu? Saken nek. Kromosone bodho kok. Tidak mikir, wah dia ini waduh tidak wiridan, sufa yo seneng, tidak wiridan, membus warga seneng, tidak mikir mau ada tempo. Apa mas? Jin be setan usah habitat gak, jorok gini bodoh. Kau kau nak benten? Gak misalnya jin Aladin, abe iblis itu ponaan, no pemindahan, no misalnya jin yang terkenal loh, sering TV yo. Oh, setan tu iblis tu iblis. Iblis be setan bodoh mas. Kowe ora ana kowe iblis. Hah? Critane. Repot. Ya wis sepakat ya, dadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek disebut setan. Mulai disebut saya tinal insi wal jinni minal jinnati wanas. Mohon satu terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ya. Ngaji sawulan bisa neng alim gak kondang tapi ya. Orang-orang kan, kalau itu api antenan, saya sama rabakat lah tak ulang, ini mestinya mulang calon mufasir. Orang mulang ngaji kuping, mulang calon apa? Mufasir, supaya keren. Kalau itu sekarang gak ada komunitas calon-calon mufasir, teng sedih kiri gak ada calon. Ini rata-rata gak moco kitab sakit. Nah, itu mereka komunitas mufasir, gak kondang tapi ya. Bodan-bodoh ini ya, kalau ini. Ya, jin apa berarti saya ini? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqo an amri rabbi. Jadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo asih manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi diarani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun ko masturul akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora keto. Paham ya? Paham tenan to? Dong nggih. Yes, lha muni nggih pandere ra karo ana sing nggih. Mustofa nanya wong pengang. Iki kasus no pelecehan itu. Ya iki pencemaran nama baik. Bisa dikasusno Mas. Pengacara mbok enyek bisa dikasusno. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, tapi ngacara nong soleh dosa gede ya maksud. Menjara nong soleh dosa gede tadi lek. Dosa gede Mustofa soleh ngawur. Be salat ping 1000 be Mustofa pisan gajarane agama Mustofa pisan. Wa minal jinnilan setengah sangking jin man utai wong yak malu kang lakoni sapa man benedehi ana ing ngarepe Sulaiman. Di jin iku gelem kerja nak ditunggu di. Dadi Sulaiman iku nak pokoknya jelas masjid Aqsa ini Palestina loh, jangan yang Sleman loh, awas gini mengangkel apa, ada daerah ini dari Sabah gitu ada Sobo, Bilqis itu Boko terus Sleman itu Sleman berarti masjid Aqsa ini yang Sleman loh kok pesek-pesek yang Sleman karena turun Nabi Sleman ada suga sembrono ini aku nganggur kok nganti ngono, ya Allah ya Allah. Kalau nurian, nurian tuku buku ni, kalau kakan wong tako, kan wong tako akhirnya lah, dua buku ni, orang jelah, apa yang ngamuk, yo wong mereka, orang ngamuk, udah nemen ya wah tuhnya. Berarti nangono yo kota Sulaiman, Baitul Muqaddas termasuk kota suci, wong ono sebab, ono Nabi sinten, Sulaiman. Berarti sapa ya wong, neng di mana sebab? Terus, Bilqis itu, Ratu Fokoh. Subhanallah, subhanallah. Mau nganggur nganti ngono. Untuk keman kau percaya ngono sembrono itu. Orang oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina. Bapaknya jenenge Daud. Aku roh aten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ngene, kok kula di kanca cah fekih, cangkem elek. Kan jadi Borobudur gaweane Nabi Sulaiman aku ngutuh masa Nabi seneng pornografi jadi karyanya kan yang di belum suatu percaya kan sembrono itu jelas orang masih versi sejarah Jawa ya menentang itu itu bangsa aneh-aneh tapi dunia itu gak ada yang aneh jadi sebenarnya percaya pokoknya yakin ya Nabi apa Nabi Sulaiman nanti Palestina Nabi Dawud yang kono, sebagai bangsa orang Palestina. Wong-wongnya yang ganteng rado pesek, yo sebagai ketara. Wong kono, kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti masjid Sleman masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke masjid Haram, ke Sleman. Kowe rido, ayo sapa sing ngaji aku. Kowe rido Nabi derane Isra Mi'raj kanthi sembrono kan? Efeknya itu didi yo. Oh sembrono nggak? Maksudnya ngelamun jo ngelamun cocok kenemenan buat. Efeknya itu didi kan? Ladik ni orang mikir waktu galeng ini. Mungkin uang nak ralim orang mikir jarang. Kalau nanti diprotes tiang, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih apa takok medis tak takok. Mungkin takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan, ada nyata ya. Misalnya orang songkel laki jadi wedok. Nah kasus di Indonesia itu, cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyhur. Yeah, cowok jadi cewek. Tak tanya begini, Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takoi. Kamu sanggup enggak menjawab pertanyaan fakih saya? Saya ini fakih, saya ini ahli fakih, enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok, jaka bodok lanang, tak bodok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan, apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia enggak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan, setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu, dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal-usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara godaan setan wafalayuhayyirunna khalqawwah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Kelamin. Itu yang enggak dipikir. Malah yang cara kula, jenengan ujo, pokoknya percaya mbak wong alim, ini lebih gampang. Orang alim itu orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi, setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki? Wong tetap rahet. Cara gregete ya tetap ambek wong wedok. Wong dene aja wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok? Kan panjang. Mulane kula niku ora cocok mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum. Hukum urusan hak asasi, asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, ma huwal ilm, al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib, kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini enggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tertukul loro kan? Coba kan? Enggak kira-kira. Tukul. Loh, suruh kan seneng nak ngadili. Artinya sistem tubuhnya enggak menerima. Terdukul maksudnya. Terus rawuh kasih ku tetap salat tau lah. Si orang Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus pepe sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan tidak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh itu yang dianalisis medis itu paling jujur. Jadi mau kira-kira tidak bisa dioperasi ganti kelamin. Itu tetap juga itu kolor mas. Itu kolor gini. Ya saya ini misalnya walian. Cawe itu dioperasi jadi lanang. Kira-kira orang cecek melayu tau orang. Roh tidur melayu tau ada. Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa tib. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran. Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong itu oleh jadi imam sholat tau ora. Enggak apa-apa nak wong alim menghukumi ono, tapi tak takoi. Misalnya tengah-tengah imam itu head, Gus ingin nyiap no solusinya. Enggak tahu, lah iya mana aneh. Misalnya orang wedok jadi imam, wis makmume rukun bahaya. Gak semakmume aja rukun misalnya. Makmume Mustafa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat haid, kowe duwe solusine? Enggak punya, Gus. Ya iso kan repot kabeh. Nggih, mboten. Terus lalu solusinya apa? Mereka enggak bisa jawab, padahal potensi itu ada jeneng wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena enggak perlu apa? Enggak perlu haid. Nah, misalnya ada pertanyaan. Tapi sing imami khusus wong wedok sing wis ora haid. Berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau bape kan jare kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Mbok yo mikir, ngono kuwi mboten seneng ngono fatwa-fatwa hak asasi manusia ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan itu hak asasinya sama dengan buruh yo ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh misalnya wong ayu di budak lanang boleh kon baturi lunga boleh Kenapa? Wong lanangu ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh-buruh roh, mangane itu bergantung Sri. Sri itu majikannya, kira-kira di sahabat itu. Wadih kan. Nah sahabat itu buruh elek. Mulanya di sini zaman sistem perbudakan itu ada budak lanang. Kadang ngewangi kerja, bose wedok. Mereka lingkito isyahwa, uang wadih itu hilang. Yus ngono itu pangeran gaya sumpah. Mulanya ada orang ayu, jadi menteri, jadi dosen. Kalau misalnya satpame kok nikah masuk ganteng, yo tetap mikir melungker jawab di tetap. Kudu sing setara. Iku sunai pangeran ketakutan. Wong bawah itu dulu atasannya mesti takut. Wong normal lagi bayang nongong normal lagi. Soalnya orang normal. Di dukun repot bung soal ilmu ini gue serempet. Kalau balik nih Imam Syafi'i pernah ditanya ilmu itu apa? Al ilmu ilmani nabo. Al fikhu buat jadi satu ilmu apa? Fikih. Dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus head? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat, tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus misalnya. Pinus, apa? Apa kan? Secara waktu ahli apa kan? Barangnya mau lana jenawin, bani Isra berarti winter gitu. Mulai ngetes dok, pokoknya bapak muruk udah cerdas. Nah, artinya menolak, terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak. Nah, ngono kan hakikatnya tidak ganti, karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Faham ya segala maksud? Mulanya ganti kelamin itu diharamkan oleh nopo Islam. Dan saya yakin juga bahaya secara medis, saya yakin. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima, apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Mohon kula terusno. Wis yakin ya Nabi Sulaiman yang putih? Palestina. Wajib kowe kudu yakin, hakul yakin Nabi Palestina tiang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Yo. Naratu Saba ada di Yaman. Yo, Yaman yo. Saba ngendi? Yaman. Orang ning mono Sabro. Sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bena de nang arepe Sulaiman bi izni rabbi klan izin pangerane Sulaiman e bi amri rabbi tegese klan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man di sampeni wong yasi iku mengo sapa man apa melenco sapa man ayak dil tegese melenco sapa man minhum sangking para jin an amrina sangking perintah ingsun perintah lahu bito'ati lahu maring man bito'ati klan to'at ning Sulaiman. Artinya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku ya ku tak kon nurut sinten Sulaiman nuzikhu mongko ngicipno ingsun hu ing jin jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min adabi sa'iri sangking sikson roko sa'iri ainari tiksin roko fil akhirat in dalam akhirat wakilan tidak ono fit dunia ing dalam dunia bi ayat ribau gabar rento mukul hu ing jin sapa malakun malaikat bisa utin kelawan pecut minha sangking nar durbatan kelawan pukulan takhriku hukang iso ngobong apa durbahu ing jin jin sing yazih minhum anamrina sing jelas ngaten nggih pokoke mukjizat ku keramat ngoten mawon riyen kita yu iman nak angin niku dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman tapi saniki era modern tambah iman nggih semua sistem rem ya pakai angin semua sistem apa saja melibatkan angin karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa di desain bisa diatur apa bisa desain bisa diatur bisa dimanfaat dimanfaatkan. Ya malu na podo nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman mak ing apa ya sak kang ngersakno sapa Sulaiman ing mah min mahariba saking gawe pira-pira gedung abniatin tegese pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung wis adu kang iso den unggahi apa ilaha maring abnia bidur jin kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman mentang-mentang di pekerja setan di pekerjaane kon gawe omah napa tingkat ora yo ora bayar wae dek kan gak ana UMR napa gak ana napa MR, penak. Watamasila lan gaya piro-piro patung. Niki sing mari perkara iku. Tapi ora pornografi patunge. Jam utim salin telah fatamasil jam elafat timsal. Wowo tenak jenenge timsal kulo seen saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sirahu ing sek bisen klan perkara liya. Suarin tegese piro-piro patung minuh hasin saking tembaga wa zujajen sangka wes apa jeneng kaca waruhomen lan sangka batu ruhom batu-batu pualam Lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadhu suwari gawe pira-pira patung ku haroman ing haram fi syariati dalam syariate Nabi Sulaiman. Dadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mek napa? Patung. Tapi ora pornografi ora patung sing koyo ning kene putih. Borobudur mboten. Sing jelas mboten Borobudur. Wajifane nan gawe jifan, gawe napa nampan. Jaf ujafnatin gawe nampan sing kal jawabi kang koyo telaga, koyo napa? Kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan itu nampaknya itu sak kolam kubudi jam ujabiatin jam elafat jabia waya di jawabi jabia itu khawdun itu telaga apa kabirun kang gede ya setam itu kang kumpul ala jafnari yang ngantasi nampaknya Sulaiman sopa al-furajulin yang saya ya aku itu namangan sopa al-furajulin misalnya sang jafna jadi nampaknya itu kena gue mangan yang saya terus waktu durin gaya pira-pira kendil rosiatin kang duur sabitatin kang tetep lah kang tetep kode kudur rokoamu tapi pira-pira cagak lah tata haroku ora iso obah apa kudur ana makine sing pira-pira nggon-ngone kudur. Dadi menape masak, kowe iku kondile ku dhuwur terus diobong kong isor. Wong nek ape ngudhek kaya menek aku tangga, wis pokoke repot. Wis kowe ora usah dhuwur, repot kabeh. Biyane ana ing Yaman. Ya sadu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisa lami lini kelawan pira-pira tangga. Dados riyen Sulaiman saking sugih ngoten. Wong kabare bojone piro? 1000, piro? 1000 apa 100? 100 sak Dawud. Dawud itu piro? 99 meh 100. Iya 100 akhirnya. Terus Sulaiman piro? 700 ta saiku. Bojone Sulaiman. Terkenali piro, Mas? Bojone Sulaiman piro? Terkenali bojone. Piro? 1000. 1000 700. 1000. Kula nate cerita teng Rogen bojone 1000 ora ketemu 3 tahun pisan Gus mergo ngitunge. Nak sedina pisan kan 700 swidak iku. Setahun ya. Berarti nak 1000 ketemu neh 3 tahun. Oh, serap sabu bayang nung no, nung. No, no. Tapi lumayan gua khayal-khayalan nung bujumu sito tadi. Ini Nabi Sulaiman cerita wong kuno ya. Tapi ternyata itu masih kalah loh dengan cerita-cerita versi Cina, rojo-rojo Cina di sini. Itu yang kerajaan Cina-Cina di sini. Beberapa ribu. Wah, ngeri nung di sini. Serap sabu bayang nung. No. Wakul nalan matur ingsun ikmalung lakoni ya sira ya ala daudahi keluarga daud fito atila iklan tu'at Allah syukron korono nyukuri lahu maring Allah alama yang atasi berkoro atta kang maring sopa Allah kumeng sira kabeh wakil lelan iku sidik banget min ibadi sangin bro-bro kaul ingsun asyakuru tesing agak syukure nakiro ay kita wakoli hilum min ibadi ya syakur maknani syakur alamilu tiksi kang lakoni fito ati klantung sangin syukron korono syukur li nikmati maring nikmati ingsun falamma qadina mung semangsane mutus nang sun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan meneng sapa Sulaiman. Ko iman haling atek ala asawi ing atase tongkate Sulaiman. Dadi Sulaiman jen-jen iku gelem kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadek ambek pegangan apa tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lalah kapundhut ya begitu. Ya dadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundhut lalah ya pas posisi seperti itu Nabi yo keramat jadi kabundo tetap ngaten aku nah, mati yang geblak suara keren ya kau iman hal yang ngadek ala so yang atas itu ngatai Sulaiman haulan yang setahun mayitan hal itu dimat wal jin nu hal itu jin nu tak malu kerja opo jin tilkal amala yang mengkon mengkon pekerjaan asal kota kang berat ala ada dia yang atas itu ada te ikilah por jin lata suruh orang ngerti sopo por jin bimauti kan mati ni Sulaiman jadi setahun itu full, 4 jam kerja, mereka nyongkolnya cek ditunggu nih Nabi Sulaiman, jadi ini kalau mau kerja nak ditunggu nih, Sulaiman nunggu nih biasanya bunyi mulai itu, enggak mulai serah mikir ngunut jin, berhubung ditunggu nih ya kerja terus Nabi Sulaiman cek ngatek, nganti kira setahun kata akalat singgah mangan apa al-ardo itu apa rayap asohu ing tongkati Sulaiman fakhor romongko guling sopa Sulaiman mayitan halika pundut atau mayitan halika pundut jadi dalam masa apa? Setahun pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang kok madala ora iso nunjukno hum madala ora nunjukno hum ing para jin ala mauti ngatasé matine Sulaiman apa ilada badul ardi kecuali hewan melatani bumi nggih pokoke nek cara kiye kuna maknane napa napa rayap utahe lafat badul ardi maknane ardo iku masdaru masdaru uridotil khosabatu maknane dirayapi apa khosabatu kulit apa jenenge kayu bil bina lil maf'ul manane akalat tegese mangan ha ing napa ni jeneng khosabah apa al arad tu apa napa oh manane rayap utawa teter wis pokoke bangsa apa kan rayap gak liane ra apa nak sing nggo duit nggo nek kayu apa jare apa mus dadar apa sih apa rayap wis pokoke bangsa iku wis pokoke bangsa iku tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min saatahu ing tongkate Sulaiman bil hamzi wa tarki bi alifin min saatah nak kira iki to nganggo hamzah apa min saatah aso tegese tongkate Sulaiman di ana krana sak temne aso iku yun sak digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak maksudnya digawe napa dideng-dideng ya digawe giring wa yusaru lan digawe nglarang apa pihak aso aja mengkono misalnya perintah aja yang nganggo tongkat perintah ngongkon yang nganggo tongkat kaya iki lho tongkat komando itu iku ya anut Nabi Sulaiman gaya-gayanan tok sik dadi nek didelok donya iki ora rubah saiki misalnya panga polri kapolri nganggo napa tongkat. Jadi kunane kuno itu ben gaya itu yang nganggu mergo Sulaiman disek yang nganggu apa? Tongkat. Jadi dunia itu sudah berubah. Pancet. Pola-polanya ya pancet. Falam makhoro. Nah disek Sulaiman bujunya agak. Saya ini kepinginnya agak tapi tidak kesampaian. Tapi ya bodoh. Gaya-gayanya ya cek bodoh. Mau kesampaian tidak kesampaian. Falam makhoro mengko semangsa ini guling sopa Sulaiman maitan halnya mati. Tabayan mau kau jadi ngerti apa al-jinujin. Ingga safal di sika buka lahum ke diporo jin apa ansuni kelakuan mukhafafatunai anahum. Satamnya poro jin ulaukan lamun ngerti sopa poro jin al-huibah ing barang huib. Wa min hulan ku setengah sangi al-huib mauti perkara huibah kang huib pemanhum sangi poro jin min mauti Sulaiman sangi mati ni Sulaiman. Malah bisu mongkora manggon sopa jin fil adabi ing dalam sikso al-muhini kang muhinakan. Ail amal itu kese pekerjaan asyaki kang berat lahum ke diporo jin. Lidhonihim korona nyongkone poro jin hayatahu eng uripe Sulaiman. Jadi dia kewerco itu mereka nyongkone Sulaiman urip padahal wis mati bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut guling jin getut wah semene tak rewangi kerja setahun jebule wis mati iku mau pangeran kepengen melehno jin mereka dia ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ternyata Sulaiman mati ini ngarepe ora itu jenis tabayyan adil jinnu allahukanu ya'lamun al-ghaiba malabithu fil adabil muhin jari roh barang goib jebule ora-ora khilafat dhani mahali berbedani congkone poro jin ilmal ghaibi yang ngerti barang ghaib wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene wa ulima kaunuhu ini pun titik nih wa ulima lan den kinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman kaunu mauti Sulaiman kok iso diduga sanatan setahun mergo bihisa bima klan ngitung perkara akal tingkang mangan hu ing ma apa ala rodotu apa jeneng ini tetar utawi apa rayap minang aso sangking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah jadi wong disini ya seneng ngaji jadi bareng Sulaiman guling tongkat entek terus dijajal sedina itu mangan tek sepiro lah itu dihitung pas entek tongkat itu kira-kira setahun terus wong disini ya seneng hitung-hitung. Nah ini kalau berarti cerita yang mungkin anda tidak pernah dengar tapi kalau cerita Sulaiman niku anake Nabi Dawud. Rumakno nggih, Sulaiman niku bin sinten? Dawud. Dawud niku angsal kerajaan niku lewat kompetisi. Nggih, dadi Dawud niku untuk kerajaan lewat napa? Kompetisi. Dados riyen ana raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ana sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita Dawud derek kompetisi itu menang terus entuk separuh kerajaan. Hingga cerita Sulaiman iki wis ben sinten? Dawud. Iki rungokno tenan ya. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak kecuali urusan ilmu. Kula baleni malih nggih. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Nah iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak. Secara hukum iku oleh, mungkin. Mergo elmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora autentik. Mok nuruti digawe gampang. Mulane kejo takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rodok digawe gampang, mulane wong khusyuk bahaya. Mergo digawe gampang. Padahal hukume Allah kudu detail, napa? Betul, ini rumah orang tenang. Sebab itu Allah muji Sulaiman itu fafahamnaha Sulaiman wa kullan atena hukmau wa ilma. Ini rumah orang. Ning bab mahkamah, bab keputusan itu Sulaiman itu lebih pintar dibanding bapaknya. Ya kira baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern iku barokah Nabi sinten Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lho ya mau misalnya kayak tongkat komando iku ternyata dhisik Sulaiman itu nak ngongkon cek melarang yo pakai tongkat saiki diterusno. Singkat cerita begini. Terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan? Apa itu cerita ithyahkumani fil harthi ithnafasat fi honamul kaum wa kunna lihukmihim syahidin. Terus kata Allah fahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Sanging khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan ku manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Ya biasane wong nak terlalu khusyuk religi ku nak ning hukum rapati iso. Sulaiman ora pati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Suhro dan Gubron, kakak beradik sama-sama perempuan, dia anak cilik. Dijak ning hutan, dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya anak cilik kan raine kembar, Mustafa beruken cilike kan padha imute. Bareng tuwek beda, sitok kriting, sitok jenggot. Tapi cilike kan kira-kira padha imute. Imut di Mustafa beruken cilike kira-kira. Kan padha raine padha waduh, waduh kan, cah cilik mesti dia lagi lahir, Mustafa lagi lahir, kalau mirip gak? Oh mirip betul. Singkat cerita, dipangan serigala hilang, semua sing sitok itu hilang mulai matur Nabi Dawud adik sing Suhro, adik itu Suhro matur Nabi Dawud yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya jadi yang masih itu anak saya Nabi Dawud itu wong lugu, wong lugu, wong soleh ngono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya dia ini harus saya ngaku, istri kayak non kok repot loh. Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil, Kila itu masih 13 tahun. Bapak gak keputusan nopo. Niku diputus nopo menang kulo, Suhro, Suhro. Muga aku hakimi rangono jadi Sulaiman. Muga aku hakimi rangono. Lalu Nabi Dawud tuh ya kok ape? Ya nak ono baleni sidang ini, sidang di baleni. Ya coro-coro itu tuh jadi banding-banding. Mengaku pengacara bulat tu, tapi sunaya bulat ram pengacara. Sebelum kau sepuro pengiran nunuan. Aku dah tahu nyingkat loh tu. Jadi masih awang tu nyingkat pengangguran satu. Aku dah tahu nyingkat nunu. Nak ngomong yang mereka anut awang. Di paleni nih. Puan di paleni Sulaiman tu gue peso. Melani jazab yo nunu gue pedang. Apa mutus nunu gue pedang. Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua. Nangis yang gede, sing kubro nangis, nangis. Ndak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang, pas anaknya itu dibagi lor, tenang. Kuakanya nangis jerit-jerit, pun itu gadanya adikku lo. Setelah kakak ibu kakaknya tadi nangis histeris, sing adiknya tenang-tenang, keputusan dikak nombai. Wih, ini jelas rambut, anak itu sebelah kok tenang, agak wong liya gak iso. Akhirnya anak apa dibagi loro kok tenang itu jiwane wong liya. Sing nangis itu jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Akhirnya Sulaiman pakai standar psikologis. Wong anak apa dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak artine sing tenang-tenang ae ra di jiwa keibuan. Artine ndekne hakikate ngerti nek iku ora anake mlane tenang-tenang. Wae sing kakak histeris. Bahkan sang histeris yo wis tak kekno adikku. Sebutuhe dhekne ku anake ramah. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakake. Semenjak iku fahamnaha Sulaiman dalam ketentuan hukum pinter sinten. Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut Kabareskrim, menyangkut Reskrim. Ana 4 tokoh. Tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi ora kudu kiai. Iku ana wong rada edan ya rondo tapi ayu. Diperkosa. Rondo wong iki rondo, rondo iki. Apa bahasa rada edan? Idiot atau depresi, wong rondo lah rondo. Ayu. Perkosa meteng. Bareng meteng tapi Daud iki ya rondo wah repot tenan. Meteng terus. Singkat cerita bareng meteng iku. Saya iku lapor sik sadar akhirnya ngerti lah ngerti. Kulo nu diperkosa tiyang empat niku dan itu tokoh di kampung saya. Jelok ben Nabi Daud. Bareng dijelok kurang ajar repot. Mboten niku meteng paling diperkosa asune piyambak, diperkosa asu. Asu iku anjing. Napa? Anjing. Yo wis ngono tok. Yo wis nek ngono berarti kira salah to. Gak niku fitnah. Yes, wis ngono tok Nabi Daud bar saiki. Warang Nabi Sulaiman kruwu. Apa bapak keputusane? Nggih pun jarene sing wis asu nggih pun. Sulaiman. Pak ini harus diulang pengadilan. Yes, baleni nah, baleni. Mbak Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Baleni dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok ae Mustafa atau mergo sawong. Dicelok sitok. Sing mergo sasune rupane piye? Yang diselik nona, gak dibalik nona ngomong si tak ini calon abang. Mas buarang akhirnya empat tiku asune beda-beda. Bono semuanya pink, bora roh. Pokoknya akhirnya aku papat nung. Kemungkinan aja ireng, abang apa nih? Kuning kuning mungkin. Sing papat tau mus. Loh, iya tau nih unik murah pokoknya. Loh, iya semua putih. Wes bareng. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Kuwaget, wes barang-barang aku beda-beda terus di depan umum takoki nah. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoki, bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya empat yang merkosa asu Nabi Dawud percaya ya sudahlah yang merkosa berarti asu. Empat orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gaya kok asuh dene raro nabi Sulaiman dibuli di garap setak-setak mau orang kuning abang apa mau setelah lorek ya jadu ya sama unik-unik muka udah sokoknya wes baru dipisah terus lagi di sidang bareng dia mau ngomongin apa? Ireng dia mau ngomongin apa? Abang goroh pak wong ini wong seksine bareng kok jadi terus mending gak? Kalau orang nyongkok nak pertanyaan ini ingat cerita akhirnya ngaku bahwa kita-kita ini yang mer Gus Ayus maksud fahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali, ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu ya ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ono wong atau metu kok kamar terus sampean itikaf ning masjid terus takok hukum yang gloyor. Takok hukum be ulama sing mutolaah terus mergo iku bidange. Aja kok nah, ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas menjendene tukang mikir, tapi itu lebih cakep ketika ngendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ya wong soleh tapi aja takoki hukum. Makanya masyhur itu Ahmad bin Hambal iku apal hadis iku nak dimot unta iku ora kuat untane saking aki. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad ku nyucuk nak ambil Imam Syafi'i. Putrine gak trimo ning ngono wedok gak trimo. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok nyucuk mek wong ora jelas. Suatu saat Imam Syafi'i ku nginep nang omahe Ahmad bin Hambal. Mangkel dene. Diincem. Lalu dia lah turun Imam Syafi'i. Udah ini roh abai tak bunyi sholat sewa rokaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bang bar sholat isya terus wudhu terus turun. Disediani banyu. Mereka ada jeding. Jadi di sini anggar orang sholat mertamu disediani banyu sabak. Bending kota hajud. Gak dicekep. Di delok itu mau melokam laku di ruang tamu. Terus lungguh di kursi. Meneng melebu di kamar. Lungguh di kursi. Melebu metura sholat terus turun. Wah isu ya gak terima. Pak, kalau badai protes, wong ngono kok buat cucuk, kalau ngincek udah bikin mokam aku jenengan sholat terus. Wong ngono kok buat cucuk, itu alasannya apa? Sesuai Imam Ahmad ya masuk juga. Gak ngono tenan guruku, yang kau Imam Ahmad itu ya gak wani kan dia ngincek guru dia sedagap tajud tuh. Akhirnya takok. Isu Imam Syafi'i ditakok ya, kalau tamu ditakok ya. Akhbarat ni binti anaka kada wa kada jir. Jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jadi Imam Syafi'i. Aku itu di pertanyaan fikih suwidak telu tak oh nganangan lagi ketemu selawe mana aku melebu metu terus keturun ya, akhirnya terus masyhur ya Ahmad Hambal ini semuanya naumul alim afdalu min ibadatil jahil turunnya wong alim cek luwe apik dibang ibadahnya wong bodoh mereka ada cerita setan itu ada wong sholat di masjid itu mbak setan dibaro ada wong alim pinggirnya turu dikipasi mbak setan ben turu terus setan itu ditakoki ambek malaikat ta kok kok dadi setan karo malaikat itu kadang ya diskusi lho kok aneh kowe ora godho sing salat kok godho sing turu ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibener repot iki setan sing digodho iki sing turu mergo sing salat iku salah artinya nek salah keben ibadah salah ora ditampa pangeran nek iki tangi kok bener sing salah mulane ben tetep turu mulane ki turu turu dadi gaya wong alim paham ya jadi setan itu mergo iki nak melek perkara wah perkara jadi hukum itu benten Nabi Dawud itu masya Allah khusyuk ebal dia nak wis sholat itu nganti suket riyen kan buatan yang terkeram suket itu sok tukul kalau Nabi Dawud saking khusyuk nak nangis itu nganti dadi sok nyirami suket itu urip ning jero kamare Sulaiman mau kah melaku. Tapi tidak masalah hukum lu cerdas. Malah disebut fahamnah Sulaiman. Bab hukuma itu pinter Sulaiman. Dia mau dia nak hukumin jelimet. Jadi ini termasuk penemu sistem integrasi ya sistem Nabi sinten Sulaiman. Doake lah cara wong. Ya melane benten, melane wong iku kabeh di fadl dhewe-dhewe di kelebihan apa dhewe-dhewe. Tak kok hukum ya mbek wong alim aja mbek wong khusus ora karu-karuan mutak kok. Lah nang wedok sepundi bagian bapak mun mati, padha-padha anak. Ya sembrono ngawur cara Quran di Zakarim su khatil. Mun sayang sembrono. Makanya I'anatut Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu nyeritakno. Dulu itu ada orang debat. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bedane wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sita jawab apik bodoh sementing ahli ibadah. Sing sita jawab ora sapi wong alim fasik lah sembulut lah. Singkat cerita sing bodoh diparani pas itikaf ning masjid. Pas itikaf ning masjid pemujine wong loro mau sing debat wong loro dites. Terus dia ngomong ngene. Ya fulan jane. Ini uhibbuka aku seneng kowe, aku ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno sangka itikaf, sangka tahajud wis bebas wis tak ribani. Langsung muni huru ya Allah, makasih ya Allah mulai sesuk ora tau salat. Mergo dibodohi wong mau wong loro mau. Wong sing mbedok bela wong alim bener aku toh wong bodho. Ora roh pangeran wis ana wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ora ana napa? Wahyu bodohi kok ngandel terus ora salat tenan toh tahajud. Bari kowe saiki tes neh, marani wong alim pas mabuk ning masjid bisa. Wis mabuk ijek ning masjid. Wis ngambing tembok meneh, ya fulan, ana robuk aku pengeranem. Mboyo istahyimin, mboyo isin bi aku wong amen mak. Maksiat wae. Aku iki pengeranem. Wong kok amen maksiat, mboyo isin bi aku. Mek pedang. Ya fulan, uklimu kal ana robba. Ya fulan, tak ulang pengeranku sapa? Pengeran kok bunga-bunga. Untung ra kecekel. Artine wis mabuk wae jek eling nak ngono iku ora mungkin pangeran. Mergo pangeran niku lesa kamislihi seun pangeran mukhalafatun. Pangeran kok koyo ra imuran mungkin. Pangeran ora ana kembarane dibedak. Terus lho bener toh wong alim mabuk wae jek waras. Dadi akhire menang sing di kesimpulan wong bodho ahli ibadah ambek wong alim fasik ku jek ambek wong alim fasik. Tapi kira sambil di balik nunggu lagi mau cerita, rasa tersinggung biasa wae. Kalau cawe itu tersinggungan, paham ya biasa wae. Mulane Allah ngendikan senajan to Nabi Dawud luwe khusyuk, tetap masalah ilmu itu dibenero sinten. Bumana Sulaiman tentu tidak fasik. Ya, kita sepakat Sulaiman itu tidak fasik. Tapi apa Nabi Dawud sidang konulang ya diulang. Makanya kalau diantara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Yuk kau. Masa anak abis dibelah kok tenang-tenang wae. Berarti dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anaknya. Karena itu tidak mental seorang ibu. Sing mbakyu ne jerit-jerit. Nah, berarti ini ibunya. Terus Sulaiman ya berarti hadhil kubro. Ini berarti sing bener sing mbake. Karena sesuai kriteria seorang ibu. Itu disebut napa fahamnaha napa Sulaiman. Terus ketika Sulaiman kaya raya niku nak teng masjid niku senengane jagungan mbek wong miskin masyhur teng kene iki. Terus beliau ngendikan begini, miskinun yujalisu miskinan. Ayo cung padha mlarate jagungan. Karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis, hanya jadi sarana-sarana ibadah. Enggak ada yang kembali ke dirinya napa sendiri. Iku dene niru abai. Abai zaman dadi raja niku tukang adol kukusan. Kerajinan mulai kukusan dandang ada napa beras niku riyen khus-khus niku Nabi Dawud itu kerjane saking ngayam bambu sing didadekno dunak didadekno apa sing dikon apeni beras napa tanpa dadi dhewe raja tapi enggak pernah makan dari uang gajiannya. Dia enggak pernah makan illa mingkas biyadi kecuali hasil karyanya napa sendiri. Mulane ngerti Nabi afdalu to'am to'amu Dawud kana la yaqulu illa mingkas bi napa yati. Sulaiman yo niru. Kuwe sugih wala. Mulane rais Nabi ku beda wong biasa-biasa sekaya itu makannya itu. Lah nanti misalnya kok dunake ra payu utawa kukusane ra payu ra mangan. Dengan kelimpahan harta yang seperti itu. Makanya beliau menggelari dirinya miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha-padha melarat jagungan. Terus maca tasbih bareng asik bareng. Dunia udah di Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digrogoti itu karena menyimpan harta yang dulu di tadi untuk membangun Nabi Sinten? Sulaiman. Dan itu hilang karena Nebukadnezar. Nah, cara pondok Buktanasar. Jadi Baitul Maqdis pernah diserang oleh Nebukadnezar. Buktanasar itu Raja Babilon. Terus semua mas-mas yang di Masjid Aqsa diambil nopo? Orang-orang nopo? Babilon. Di Babila Harut nopo? Wa Marut. Makanya Irak Babilon itu kota yang malun, kota yang dilan. Makanya enggak bisa damai sampai sekarang. Rien kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun. Fitnatil Quran. Terus era Saddam Hussein. Sampai sekarang Irak enggak pernah tenang. Makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti itu. Jadi singalahno. Pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalah ya apa? Babilon. Latu sidunna fil ardi marratan itu sebuti pembahasan ibadalana uli baksin sadidin. Itu adalah orang apa? Babilon. Yang dipimpin Nebukadnezar. Makanya Irak itu Babilon itu dosanya gede. Rien era Rasulullah nate mateni Said Sinten Hussein. Era Nabi Rien itu nate ngeruntuh nana apa? Betul apa? Maktis fajasu khilalat diar wakana wakdam mafula saat rusik dan sampean roh sejarah. Tapi sementing kula belajar sangking Sulaiman wakun apa ada kecerdasan apa fafahamnaha Sulaiman. Tapi Allah tetap pangeran maringi kita adab wakulan atena hukma wa ilma ewa semuanya Dawud bek Sulaiman ya podo-podo tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak podo-podo bab hukum itu pinter itu Sulaiman. Tapi Nabi Dawud bab keramat-keramat Nabi Dawud. Makanya Allah terus nama sakhir nama Dawud al-Jibala yusabbihna wato ya. Tapi kelebihan Nabi Dawud nak maca tasbih gunung melok manuk melok. Nak Sulaiman ora. Biasa wae. Dan Nabi Dawud maca tak gunung-gunungnya tenang. Tapi nak gawe keputusan itu luwih detail. Luwih napa? Detail. Ya, makanya wong alim ning tinggon ya rapati keramat. Sing keramat ya wali-wali. Tapi ya ora usah saling hasud ya ngono pangeran ngersakno ngono. Nak takok hukum mek wong alim. Nak pilkada ya aja takok wong alim, biasane rapati mandi. Paham ya dadi kabeh likul lima komen rijal wali kulli rijalin apa makom. Mun kula tresno. Falamma tabayyanatil jin falamma kharra tabayyanatil jin wa allahu kanu ya'lamuna al-ghaiba ma la bisu fil adzabil muhin. Lakot kana teman-teman ana iku lisabain kedue kota Saba bisorbi kelawan tanwin disabain wa adamihi lan ora anane sorfi lisaba. Nak kira iki to no disabain nggih. Lakot kana lisabain fi maskani wa adam ilan ora usah tanwin li sabak qabilatun uti lafat sabak itu ya sabak jelas qabilatun iku nama qabila sumiyat danarani apa kota sabak bismi jadin klan nama mbah lahum kedua wong sabak minal arab sangking wong arab ke wong siman jelas wong itu arab muawur woy sabak wong itu arab yaman fi masa kini him in dalam panggonane kaum sabak bil yamani ono ing Yaman, jadi nak sabak uning Yaman, Nabi Sulaiman yang palis Tina, dan Nabi Sulaiman itu rin jajah Yaman, nak lono ratu nopo Bilqis jelas ya ke Palestina nak lono Yaman diratoni Bilqis kota ini jenis kota sabak, yes, alhamdulillah ada iman awas, rubah-rubahnya awas apa ayat apa ayat adalah tentang nujuk nala kudrotilai ta'ala yang atasi kudri Allah ta'ala rupanya ini jannatane ada perkebunan badalun rupanya badalan yaminin sing lafad yamin wa siman lafad simat badalun utai lafad jannatane itu jadi badal sing dua perkebunan mau an yaminin sangking sisi kanan wa simalin dan sangking sisi kiwa kiwa undi berarti kidul ya simal undi nak coro cawala itu kidul kona undi wetan ya sing kidul iki. Hah? Lha kuwi madhep ndi? Madhep ngetan. Simal iku berarti utara. Ya, apa selatan? Mboten nak teng ilmu falak iku simali janubi. Simali iku sing janubi malah sing lor. Nggih, sing janubi sing putih lor. An yamini wadihim sanging sisi kanane. Mari wetan wae kula niku relatif. An yamini niki mulane ulama khilaf an yamini wadim sanging sisi kanane jurangi ahli sabak wasimalihi lan sisi kirine napa wadihim Wakilan den dawono lahum kedhe wong akeh wong ngene kulo mangan sira kabeh mirisiki robikum sange rezeki pangeran sira kabeh waskuru lan nyukurane sira kabeh lahum maring robikum alam ing atase perkara rezeki kang rezekeni sapa Allah kuming sira kabeh minan nikmati sange nikmat fi ardi sabaa ing dalem bumi napa sabaa negara sabaa iku negara sing saiki anggar wong politikus sing nggawa dalil baldatun thayyibatu warful ghafur wis kanthi keselan ngrungokno anggar politikus sok crito napa Indonesia akan menjadi baldatun Tayyibatu warabun ngofur kok penak bangunin Nabi Sulaiman wong Sulaiman tapi gak gampang gak apa baldatun tayyibatu warabun ngofur ini kula waca ben sampean takik awas kena percaya teori sing macam-macam kula waca mawon ben takik sumiat bismi jadin lahum bahwa sabak bin yasuk bin ya'rib bin kohton ruwiya anna rojilan kola ya Rasulullah ma sabak Masa ba ardun awi mro'atun Kau laisa bi ardin wala mro'atin Walakina urojulun wala da'asron minal arob Fataya mana minhum sitatun Esa kanul yaman Wata sama aminhum arba'atun Esa kanul syam Fa'amal ladina tasamu falakhum Wa judham wa ghusan wa amilu Wa amal ladina tayamun fal asdu wal asyariun Wa khimyar wa ginta mutahad Wa anmar Fakol arajun ya Rasulullah ma anwar kol Alladina Rasulullah maksud Nuhal kisah Iti adu adil umar Muhammad Intinya gini bahwa Yaman itu, bahwa Sabak adalah Yaman itu berdasar, selain berdasar empirik ada berdasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu, makanya kamu harus percaya kalau Sabak itu adanya di Yaman karena selain empiriknya di sana juga berdasar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Yaman di era kepemimpinan Ratu Bilqis niku bergelar Baldatun Thayyibatun utai Yaman, zaman itu loh soal saya gitu karan macam-macam wae zaman iku Yaman itu berstatus baldatun yaiku negara thayyibatun kan bersih lesa orang iku biaya yang dalam balta apa sibakun apa bumi sing napa kering bumi sing ini gitu sing ono uyai napa jor bumi sing lesa ditanduri ya napa bumusin betul bumi tandus wala baudatun narano nyamuk wala dubabatun narano laler wala burusun sepongso iku nyamuk bolo apa lemut sepongso ini wala akrobun narano kalau jengking wala hayatun narano ulo wa yamru lan liwat sapa al-ghoribu wong sing asing fiha ing dalam Yaman wa fi syabilan iku tetep ing dalam pakeane wong ghorib kumalun misale ana tuma iku fayamu tuma kok mati apa kumal dadi kowe nek tumanen moro Yaman iku bali wis resik paham ya? Saking sterile udara napa Yaman liti bi hawa iya krana napa baguse udarane napa Yaman wis ora ngono tok wis negarane dengan fasilitas ngono gemaripah ijek warabun ghafur warabun wallahu ta Allah lan Allah sing mengerani Yaman niku rabbun niku pangeran ghafurun kang agen apa nyepurane terus kula nginjang mboten ngaos tafsir nggih tapi nginjang-nginjang kula ngaos napa nasaihul napa ibad subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mitada kalimati سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امتدت قدمه